bersedih. Bila kau seorang diri, aku kan menemani. Kan ku ceritakan tentang sekuntum mawar merah. Kan ku nyanyikan lagu tentang asmara. Bila kau seorang diri, tanya pada hati. Ada di sana segelas anggur merah. Dia akan bercerita tentang dunia. Apa saja yang ada di hatimu, pun tahu. Apa saja yang ada di hatiku, engkau pun tahu. Kau duduk di sana, ku duduk di sini menyepi. saja lagu.